Mitra Bisnis, KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Mas Firdaus, apa komentar Anda melihat kenyataan ini? Ya, pertama dengan penetapan Bapak Menteri Agama dalam hal ini Surya Dharma Ali sebagai tersangka, ya, saya mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, karena kan ini salah satu yang sudah begitu lama ditunggu-tunggu oleh jamaah haji atau calon jamaah haji ataupun juga masyarakat secara umum terkait maraknya dugaan praktek penyimpangan atau dugaan korupsi dalam pengelolaan ibadah haji. Nah, yang kedua memang saya melihat ini menjadi semacam apa ya? Ya, artinya KPK dengan menetapkan tersangka diduga secara bersama-sama gitu ya. Untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi misalnya, KPK juga bisa mengembangkan kasus ini kepada pihak-pihak lain yang tersangkut, entah itu di internal Kementerian Agama ataupun juga salah satu yang kami anggap strategis gitu ya, mitra mereka di Komisi 8 DPR serta pihak penyedia barang dan jasa. Kalau kita bicara dalam konteks tata kelola ataupun juga misalnya semangat transparansi, menurut kami sih Kementerian Agama adalah salah satu kementerian atau lembaga yang agak buruk dalam pengelolaan keuangan negara ataupun juga transparansi dan akuntabilitas publik. Nah, memang yang menjadi catatan kan memang apa Kementerian Agama seolah-olah karena berbicara tentang agama, bicara tentang moral dan etika gitu ya, publik mengasumsikan semua pejabat ataupun juga aparatus di sana pasti mengedepankan sisi-sisi moral keagamaan. Tetapi faktanya kan kalau kita lihat juga banyak sekali pejabat yang sangat paham dengan nilai keagamaan tetapi juga terseret dalam tindak pidana korupsi. Memang ini tamparan buat Kementerian Agama. Kalau kita ingat dulu misalnya ada dugaan korupsi dalam pembuatan pencetakan Al-Quran dan itu sudah diponis bersalah, kemudian juga ternyata ibadah haji juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak saja memalukan umat Islam, tetapi juga memalukan pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia. Sehingga mau tidak mau dengan penetapan tersangka seorang Menteri Agama, ini menjadi momentum di dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji atau di dalam perbaikan tata kelola Kementerian Agama itu sendiri. KPK mengatakan ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan keuangan negara. Bisa Anda jelaskan, Mas, terkait hal ini? Iya, penyalahgunaan kewenangan kan artinya orang dilihat berdasarkan otorisasi atau kewenangannya terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan atau hal tertentu. Nah, di dalam konteks ibadah haji kan jelas misalnya penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di dalam mendesain kebijakannya, mendesain anggarannya, termasuk juga menyetujui misalnya, itu berada pada seorang Menteri Agama. Jadi kalau kita asumsikan dalam sebuah kementerian atau lembaga, Menteri Agama adalah pengguna anggarannya. Sementara seorang Dirjen Haji dan Umroh, Pak Anggito Ambimahi itu adalah kuasa pengguna anggarannya. Di bawahnya ada satuan-satuan kerja, ada saker-saker, ada panitian dan segala macam. Artinya begini, kalau kita katakan sekali lagi apa itu kewenangan yang dilanggar, ya artinya kewenangan Menteri Agama sebagai penanggung jawab tertinggi, pengambil keputusan, perumus kebijakan, termasuk juga pemberian arahan. Nah, di dalam konteks ini yang menarik, KPK memulainya dari pucuk yang paling tinggi. Gitu, pucuk seorang Menteri Agama gitu ya. Artinya kalau kita lihat mungkin saja misalnya teman-teman KPK itu sangat masif tanda kutip ya, artinya bagaimana kewenangan itu, diskresi itu disalahgunakan dan kemudian berimplikasi kepada kerugian negara atau kerugian jamaah. Nah, tinggal kita tunggu saja bagaimana pengembangan lebih lanjut oleh KPK sehingga perbuatan secara bersama-sama ini juga diketahui siapa saja pihak yang disebut bersama-sama itu gitu ya. Pengelolaan haji ini erat kaitannya ya, Mas, dengan masyarakat. Lalu bagaimana mengembalikan trust dari masyarakat yang dinilai sudah hilang terhadap Kementerian Agama ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu tentunya dengan penegakan hukum yang konsisten. Nah, pada titik ini kan kita berharap pada KPK bisa mengembangkan, artinya tidak hanya berhenti pada seorang Surya Dharma Ali, tetapi juga menyeret atau mengembangkan lebih lanjut untuk pihak-pihak yang lain. Kemudian yang kedua kan tentunya dalam konteks perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, baik itu dalam konteks regulasi yang lebih baik, ataupun juga semacam adanya jaminan gitu ya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena kalau kita lihat misalnya, kan memang calon jemaah haji kita kan lebih dalam posisi yang pasif gitu ya. Apapun kondisi pelayanan yang mereka terima, seberapa mahal pun ongkos naik haji, toh dengan segala daya, segala upaya gitu ya, mereka akan usahakan untuk dapat beribadah haji paling tidak sekali dalam seumur hidup. Tapi menurut saya juga, di dalam undang-undang dasar kita, termasuk juga undang-undang haji, mengatakan bahwa ibadah haji adalah misi nasional gitu ya. Artinya ini adalah tugas kenegaraan di dalam menjamin kepuasan ataupun juga akuntabilitas publik di dalam pengelolaan ibadah haji. Artinya dia menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin pengelolaan ibadah haji yang baik, yang transparan, dan memenuhi standar layanan publik. Baik, Mas Firdaus. Menurut Anda, apakah korupsi di Indonesia benar-benar bisa dihilangkan? Dan bagaimana caranya? Saya tidak pesimis ya, dalam artian bahwa semangat perjuangan ataupun juga gerakan melawan korupsi itu akan berhenti. Yang kita bisa harapkan adalah kita bisa mengikis secara perlahan-lahan dugaan ataupun juga praktek penyimpangan. Nah, artinya kan ini juga dipotong oleh beberapa hal. Penegakan hukumnya mau tidak mau publik harus secara bersama-sama juga aktif mendorong pemberantasan korupsi, gitu ya, mendorong pejabat publik untuk lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih memperjuangkan kepentingan publik. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Saya Mandariska.